Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a one. Semangat 45. Ayo teman-teman, yuk, happy bareng yuk. Langit hang jadi saksi, bumi milunya seni. Suci lang putih, tulus wani klasi, pelasun yang riko. Barang tabaran mane, anggawe atin riko. Make mangu-mangu, singgelong telikas, pempola siso. Layung bisa isu, rum sing bisa duweni. Bisa seling lung, kaya wong edang toron. Serange ati nisu, serange welas isu. Nemen nyang riko. Langit hang jadi saksi, bumi milunya seni. Suci lan putih, tulus lan klasi, pelasun yang riko. Barang tabaran mane, anggawe atin riko. Make mangu-mangu, singgelem telikas, kompolas isun. Layung bisa isun, tungsing bisa dueni. Bisa selenglung, toyobong, edang toron. Serange ati nisun, serange welas isun. Nemen nyang liko. Kelayung bisa isun, tungsing bisa dueni. Bisa selenglung, kaya wong edang toron. Serange ati nisun, serange welas isun. Nemen nyang riko,